Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullah wa barakatuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdharun subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahu akbar walillahil hamd. Kita bersyukur pada Allah, kembali Allah himpun kita di majelisnya Allah menjelang salat subuh berjamaah di Masjid An-Nida ini. Dan kembali kita akan menyimak guru arifin guru kita semua Ustaz Sambo yang akan membimbing kita kiat-kiat khusyuk dalam salat. Allahu akbar walillahi hamd. Memperbaiki negeri ini dalam memperbaiki umat Islamnya. Memperbaiki umat Islamnya dimulai dari perbaikan salatnya. Kalau salat baik, hidup ini akan baik. Salat baik, rumah tangga akan baik. Sholat baik, dia akan cari rezeki yang halal. Orang kalau sudah sholat khusyuk, gak mungkin korupsi. Orang kalau sholat khusyuk, gak mungkin dia berbuat zalim. Orang kalau sholatnya khusyuk, gak mungkin dia berbuat maksiat. Gak mungkin dia menipu, gak mungkin dia sumpah palsu. Allahu Akbar wa lillahilham. Karena itulah kita kaji terus, kaji terus, kaji terus. Kita ulang-ulang terus bahasan sholat khusyuk ini. Allahu Akbar. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berulang-ulang sangat manfaat untuk orang-orang beriman. Sebelum Ustaz Sambo menyampaikan, Arifin ada menulis hikmah di antara hikmah-hikmah di Facebook ya. Tanggal 25 Februari tentang indahnya berjamaah di masjid. Ya alhamdulillah jamaah Facebook sudah 1.800.000 lebih. Ya ikhwah. Ini diantaranya Arifin menulis, ikhwah ini tulisan Arifin sendiri, Ustaz tidak pernah titip-titip, ini kawan-kawan. Tenteng terus, bawa terus, semangat berdakwah karena cinta dengan umat, cinta dengan negeri tercinta ini. Allahu Akbar walillahilham. Karena amal kerja yang terbaik adalah dakwah, dan dakwah bukan profesi, tapi amal kerja terbaik di hadapan Allah. Nah, diantaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, subuh-subuh orang-orang beriman itu sudah dibahagiakan Allah. Saat ia bersama-sama berjalan dengan anak-anaknya berjamaah ke masjid. Sekali-kali ia gandeng tangan anaknya. Sekali-kali ia cium pipi anaknya. Sekali-kali ia usap kepala dan ia peluk anaknya. Dengan udara yang padat oksigen, sejuk segar menyehatkan. Setiap langkah pun bertabur rahmat dan ampunan Allah. Sampai di masjid ia pun bertemu saudara-saudara seiman. Karena memang hanya orang beriman yang benar-benar beriman yang mau memakmurkan masjidnya Allah. Surah At-Taubah ayat 18. Bahagia menatap wajah-wajah mereka yang teduh, damai, bersahaja dan bercahaya. Buah dari air wudu dan kesenangan ibadahnya. Selesai sholat, zikir dan doa meraih hikmah dari kitab hadis yang dibacakan imam. Pulang dari masjid dengan jalan berbeda. Dan ada kesempatan beramal mematikan lampu-lampu jalanan. Begitu sampai di rumah, anak-anak berhamburan mencium tangan dan meluk mamanya setelah ucapan salam. Oh ya, tentu suami pun mencium kening bidadarinya. Ya, mabang, bidadarinya. Dengan doa, ya Allah, bahagiakanlah keluarga kami dunia akhirat. Amin. Indah nian subuh bagi orang-orang beriman. Kini aku semakin paham doa Rasulullah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Sungguh orang-orang beriman hari-harinya selalu diawali dengan keindahan amal ibadah. Subhanallah. Semoga demikian pula kalian sahabatku, pria mukmin. Amin. Jadi kesenangan orang beriman, subuh ke masjid. Makanya Arifin bergabung dengan Asatid. Dan di antara syaratnya bang, bergabung, subuh berjamaah di masjid. Selain 7 sunnah lainnya, ya, tahajud, tadabur Quran, ke masjid, salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, wirid, salawat di setiap kesempatan. Allahu Akbar. Tentu ini buah dari kenikmatan dalam salat. Orang kalau sudah nikmat salatnya, semuanya jadi nikmat. Zikir jadi nikmat. Ke masjid jadi nikmat. Bersahabat, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini ngaji kita datang ke MMC ini jam 4 sudah hadir di sini. Berarti kita dari rumah jam berapa? Jam 3, jam 2. Oh ya Allah, jauh-jauh. Apalagi dari Kalimantan, Banjar, menyengaja datang. Dari Medan, Temanggung. Jauh-jauh menyengaja datang. Allahu Akbar walillahi alhamd. Fresh, segar wajah orang beriman tuh tengah malam. Karena memang tidurnya lebih awal. Dan itu sunnah. Makanya Arifin mengusahakan jam 9, setengah 9. Udah istirahat. Berwudu, berzikir, berdoa. Kemudian tidurnya menghadap kiblat. Dan tidak lupa niat untuk bangun salat malam. Ada 3 menit bang. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para pemirsa MNC TV yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita masih berkaitan dengan salat khusyuk tahap ke-6, yaitu tentang khusyuk perasaan. Bagaimana kita bisa menikmati salat? Pada bahasan yang lalu kita sudah sampai pada khusyuk perasaan yang ada bab lagi, ada subbabnya lagi tentang curhat. Ada tentang penjabaran, ada tentang curhat. Nah, bedanya apa? Kalau penjabaran ini berkaitan dengan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat itu ada 2. Itu indahnya salat itu, ada 2 masalah atau 2 hal yang kita selalu lakukan dalam salat. Satu, dalam salat itu ada pujian, yang kedua dalam salat itu ada doa. Ya, ada pujian, ada doa. Pujian sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mau bersyukur kepada Allah, ya salat tempatnya. Makanya makin banyak nikmat kita, maka makin bagus salatnya karena dia mau bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Allah, banyak nikmat yang sungguh telah Allah berikan kepada kita. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi salat sarana syukur kita. Makanya di dalam salat itu ada pujian-pujian semua. Yang kedua, ada dalam sholat itu ada doa. Allah tuh fair. Udah kau puji aku, minta sama aku. Allah tuh fair. Iya kan abudu? Iya kan nasta'in. Allah tuh maha baik. Puji aku, abis itu kau minta. Berzikir juga gitu latihan nanti. Jadi setelah memuji Allah, jadi bapak ibu-ibu latihan. Kau setelah memuji Allah, minta. Aku senang Allah itu dipinta. Beda dengan manusia, makin banyak diminta, marah kita. Tapi kalau Allah makin sering kita minta, makin banyak kita minta, makin senang Allah. Itulah maha. Hina tadu'u anta abdi. Tak kalah kau berdoa kepada aku, kau minta kepada aku, engkau hambaku. Indah banget. Makanya hamba yang beriman itu banyak banget minta kepada Allah. Kepada Allah, mintalah, mintalah, mintalah. Kepada makhluk Allah, berikan, berikan, berikan. Subhanallah. Walhamdulillah. Meminta kepada Allah. Abdi masalah. hambaku apa yang dia minta. Setelah hamba itu mengucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjutkan abangku. Ya, jadi di dalam sholat itu pujian-pujian. Makanya kalau makin banyak kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukurlah. Dengan bersyukur, pakai apa? Pakai sholat. Makanya dalam sholat itu banyak pujian-pujian sebagai bentuk syukur kita. Nah makanya Rasulullah itu pernah satu saat dia sholat malam itu sampai kakinya bengkak dan pecah-pecah tumitnya. Sampai Aisyah mengatakan, Rasulullah, mengapa engkau sholat malam sampai begini? Beratnya, lamanya gitu. Sampai kakimu, tumitmu pecah, kakimu bengkak seperti ini. Apa jawab Rasulullah? Afala aku na'abdan syakuran. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Makin banyak dapat nikmat, harusnya makin apa? Makin banyak bersyukur. Makin banyak bersyukur dibuktikan lewat apa? Memperbanyak ibadah, khususnya sholat. Nah kita terbalik. Makin banyak dapat nikmat, sibuk ngurus nikmat, lupa sama yang beri nikmat. Nah ini yang bahaya. Akhirnya banyak kita lihat masjid itu, tadi di awal dikatakan masjid itu penuh dengan berapa? 5 kelompok manusia. Satu yang udah tua, yang udah bawa tanah gitu. Ya kan? Yang kedua udah pensiun. Yang ketiga pengangguran. Nah yang keempat orang miskin gitu. Yang kelima orang-orang yang ya nganggur-nganggur, gak ada pekerjaan. Yang, ya begitulah. Kemana orang kayanya? Kemana para pejabatnya? Kemana orang-orang hebatnya? Sibuk ngurusin nikmat. Lupa sama yang beri nikmat. Padahal waktu dia masih menjadi belum siapa-siapa. Begitu rajinnya qiyamul lail, seringnya ke masjid. Begitu banyak dapat nikmat, lupa sama yang beri nikmat. Nah ini yang membuat akhirnya Allah ambil lagi. Lain syakartum, lazinakum. Lazidannakum. Walain kafartum. Akhirnya begitu dapat nikmat, lupa Allah. Akhirnya nikmat akan membawa kesengsaraan. Jadi kembali kepada masalah kita tentang sholat. Nah kemudian isi sholat yang kedua adalah doa, tempat kita minta. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini sarana minta. Makanya pas lagi, nah, bedanya apa? Nah kalau tadi kita yang khusyuk perasaan pada waktu kita memuji Allah, kita jabarkan. Allahu Akbar, jabarkan. Bismillahirrahmanirrahim, jabarkan. Alhamdulillah itu pujian semua itu. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Terus Maliki Yaumiddin, pujian. Jabarkan. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wali abdi masalah. Bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, pas lagi minta curhat. Nah, itu bedanya. Jadi kalau tentang memuji, ngapain pas lagi kita muji? Kita menjabarkan apa yang sedang kita puji, yaitu Allah. Yang kedua, setelah kita puji, kita minta. Curhatlah kepada Allah tentang apa yang kita minta. Boleh sekarang curhat, Bu. Makanya kita ibu-ibu bapak sekalian tentang sholat harus tahu. Oh, Allahu Akbar, memuji. Jabarkan. Begitu loh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Oh itu masih memuji. Coba jabarkan. Tapi begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa. Curhat. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Curhat. Begitu. Begitu sampai walad dolin amin. Nah curhat. Walad dolin. Misalnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah jangan kau sesatkan aku. Jangan kau murkai aku. Misalnya gitu. Minta supaya jangan dimurkai. Jangan kau jadikan aku hamba yang engkau murkai, hamba yang menyimpang, hamba yang banyak bikin maksiat. Jadi curhatnya bisa begitu. Walad dolin, jauhkan aku dari kesesatan, bimbinglah hidupku selalu ya Allah. Jauhkan aku dari godaan setan, jauhkan dari godaan hawa nafsu dan seterusnya. Curhat. Jadi setiap memuji, jabarkan. Subhana rabbil azim, memuji, jabarkan. Rabbana walakal hamdu, memuji, jabarkan. Subhana rabbil a'la, memuji, jabarkan. Begitu rabbil firli, minta. Pas lagi minta, curhat. Nah, curhat Rabbil Firli, curhat tentang dosa. Warhamni, curhat tentang supaya disayang Allah. Wajiburni, curhat tentang supaya Allah tutup aib kita. Warfa'ni, curhat tentang supaya Allah angkat derajat kita. Termasuk bapak ibu-ibu yang mau naik pangkat. Nah, nanti pada sesi yang terakhir nanti kita buat nanti bagaimana penggunaan curhat ini dalam masalah kehidupan kita. Begitu. Harus ini senjata, sholat ini senjata. Ibu-ibu, bapak sekalian, sholat ini senjata. Doa itu senjata. Ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi. Doa itu senjata orang beriman. Sedangkan sholat ini adalah apa? Doa yang paling hebat itu ya sholat. Jadi istilah saya senjata pamungkas orang beriman itu adalah sholat. Gunakan sholat ini sebagai senjata. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah seluruh kehidupan kita. Pakai sholat. Maka Rasulullah itu kalau sudah menghadapi satu masalah berat, dia ngapain? Berwudu, sholat 2 rakaat. Nah kita mulai sekarang latihan. Nah, dipakai dalam penggunaannya nanti waktu kita curhat. Jadi bang ya, kalau udah punya masalah, wasta'inu bisabri, sabar dan sholat. Bukan ke gunung-gunung bang ya. Iya, betul. Bukan ke dukun-dukun. Apalagi? Bukan ke diskotik. Apalagi? Ya Allah. Tambah pusing itu. Jadi. Tambah pusing. Nah, jadi gitu. Tapi kembali kepada itu. Mengapa disuruh sabar dulu? Memang harus sabar dulu kita. Kalau enggak sabar dulu, enggak bisa sabar kita dalam menghadapi masalah sambil kita berdoa, yaitu khususnya sholat. Jadi demikian. Jadi kita curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang rezeki, curhat. Oh, ini saya paling senang nih warzuk ini. Apalagi misalnya pesantren kita nih Ustaz. Ya kita kan pesantren kita ini tiap bulan itu besar sekali biaya. Karena pesantren kita ini membiayai untuk menjadi imam masjid ini gratis semuanya. Makan gratis, tidur gratis, buang air gratis. Gitu loh. Tiap bulan dapat uang saku lagi mereka. Begitu pesantren kita ini. Dan ini semua dibiayai oleh umat. Gitu loh. Bukan saya, ini gratis, kita gak ngambil duit. Karena pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang gratis. Nah, setiap akhir bulan, mau awal bulan ini kan harus bayar macam-macam. Ini dari mana semua rezekinya? Wah, ini warzuknya. Warzuknya Allah di awal bulan, ya Allah. Ini belum pada bayar. Ah, itu warzuknya. Begitu tuh. Ah, jadi kadang-kadang duduk di antara dua sujud itu saking lamanya mungkin bisa apa namanya? Bisa sampai 10 menit duduk di antara dua sujud. Yang paling lama warzuknya itu. Ah, jadi begitu. Ah, ini asiknya jadi sholat tuh begitu. Nah, awal bulan lengkap lagi alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi ini saya tuh paling senang tuh kalau dalam sholat tuh warzuknya itu paling senang saya tuh. Paling senang. Ada masalah warzuk nih pokoknya. Gitu. Ya. Nah, jadi termasuk bagi yang pengen punya anak, jadi pakai juga warzuk nih. Ya, curhatnya tentang minta anak. Ya, habis kontrakan, apalagi terserah anak-anak mau sekolah, ya dan seterusnya. Makanya warzukninya, mulutnya warzukni, warzukni, warzukni, hatinya curhat tentang supaya diberi rezeki Allah Subhanahu. Lihat nanti bagaimana Allah akan kabulkan doa gitu. Ibu udah akan rezeki itu. Nah, terus habis itu apa? Wahdini. Nah, ini wahdini. Wahdini ini minta petunjuk. Ya Allah, bimbinglah aku, tunjukilah aku, selalu berada di jalanmu. Ini curhat tentang supaya kita selalu dibimbing oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tentang duduk di antara dosa. Bukan. Yang ketujuh, yaitu wa'afini. Nah, ini kalau yang sakit-sakit, banyak-banyak wa'afini. Wa'afini ya Allah, udah sakit asam urat 5 tahun. Wa'afini stroke ya Allah, udah 7 tahun. Wa'afini diabetes 12 tahun. Aduh, sakit mulu. Gimana? Tapi gak apa-apa. Minta sama Allah dengan wa'afini. Jadi wa'afininya, jadi saya juga begitu. Kalau lagi sakit, tiba-tiba pening kepala kita pusing, justru wa'afini itu dilamain. Ya Allah, saya ini ingin beri kemudah, beri kesembuhan. Lihat, gak ada apa lama kemudian nanti banyak Allah beri kesembuhan. Wa'fu anni, maafkan saya. Inilah namanya sholat, yang namanya sholat curhat. Jadi kalau sholat curhat apa ibu-ibu? Bawa masalah kita di luar sholat ke dalam sholat. Bukan untuk dipikirin, tapi untuk diminta sama Allah supaya diselesaikan. Bagus. Jadi sholat itu penyelesaian masalah. Ujungnya bagus banget bang ya. Oh bagus banget. Wa'fu anni. Wa'fu anni. Udah banyak minta ujungnya. Maafin ya Allah ya. Banyak kali ya Allah ya. Banyak banget ya. Bungkus kata Allah gitu. Apalagi warzuk nih. Iya. Saya tuh begitu, setiap mau akhir bulan tuh warzuknya paling banyak itu. Ya paling banyak itu. Karena ya kita, Bapak sekalian, pesantren kita tuh dibiayai oleh umat. Saya sebagai seorang ustaz, apalagi kita, ustaz tuh tidak boleh pasang tarif. Nah, makanya ustaz-ustaz yang pasang tarif berarti tidak percaya rezeki sama Allah. Pasang tarif, minta sama Allah, aku yang kasih kata Allah. Kalau kau minta sama manusia, kau bergantung sama manusia, sakit kepala kau. Tapi kalau kau bergantung sama aku yang akan menanggung rezekimu. Ya. Allahu Akbar. Ustaz yang bertarif itu bukan hanya hina di mata Allah. Bukan hanya hina di mata malaikat. Bukan hanya hina di mata Rasulullah. Tapi hina minimal di mata panitia. Betul, iya bang. Betul. Diomongin ya. Iya. Gak didengar ceramahnya. Ngamen itu. Seorang juru dakwah itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajrawahum muhtadun. Dia tidak minta dalam berdakwah. Dia minta pada Allah. Ya Allah, kirimlah air minum untuk kami. Datang. Minta sama Allah. Allah kirim. Ya Allahu Akbar. Nah, jadi ibu-ibu sekalian. Jadi demikian. Jadi namanya curhat. Jadi curhat sesuai dengan kondisi kita. Nah, kembali kepada yang sebelum akhir nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kalau sudah seperti ini sholat kita, maka sholat ini menjadi satu saya bilang tadi. Kalau banyak nikmat, juga sholatnya lamanya banyak memuji, banyak menjabarkan bersyukur, Kalau banyak masalah pun sholatnya lama juga. Cuman lama ngapain? Lama curhat. Apapun yang diberikan Allah, tetap ujungnya sholat menyelesaikannya. Nikmat diungkapkan dalam sholat. Allah. Terus masalah pun dicurhatkan di dalam sholat. Apapun sholat menjadi penyelesaiannya semua. Ini Allahu Akbar. Antas kalau sholatnya baik, semua akan baik. Jadi gitu. Ada masalah, sholat. Banyak nikmat, sholat juga. Mengungkapkannya. Akhirnya bagaimana? Ini yang membuat kita. Makanya dalam Al-Quran, surat ke 70 Al-Ma'arij. Ayat 19 sampai ke bawah, itu indah sekali. Innal insana khuliqa halu'a. Wa idza masau syarru jazua wa idza masal khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun dan seterusnya. Jadi gitu. Sungguhnya manusia ini kata Allah diciptakan dalam keadaan banyak masalah kata Allah. Fi salatihim da. Iya, jadi gitu. Jadi banyak masalah kita ini. Enggak ada masalah, adapun masalah juga. Nah, makanya bagaimana ceritanya tentang ini nanti lanjutannya bagaimana salat ini menjadi senjata bagi kita setelah kita berikut ini insyaallah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cintai karena Allah. Tadi melihat, mendengar, menyimak beliau menjabarkan tentang sholat tadi. Indah sekali ya. Di hati Arifin selalu doa, ya Allah panjangkan umur beliau ya Allah. Sehat afiatkan beliau, berkahi rezeki beliau. Kabulkan doa beliau, warzukni, warzukni, warzukni. Mudahkan urusan beliau membimbing umat ya Allah. Kita pun berdoa supaya sholat kita pada khusyuk semua. Wah kalau sudah sholat bisa khusyuk surga sebelum surga dunia ini. Nikmat sekali. Arifin melihat orang-orang yang khusus sholat itu. Belum waktu sholat. Dia udah bersiap-siap. Setengah jam sebelum sholat udah gelisah dia. Menyiapkan diri untuk menghadap Allah. Udah ke masjid duluan. Menanti-nanti. Istiadat. Beda banget. Dengan yang tidak khusus. Yang tidak khusus itu gak menyiapkan. Begitu azan kesel dia. Ya azan. Azan lagi. Sholatnya pun cepat. Geraknya kayak gerak ayam matok. Tuk, tuk, tuk, tuk. Yang paling jelas terdengar apa? Alhamdulillahirrabbilalam. Karena selesai sholat. Jadi setelah sholat itu kayak stres. Sholat itu kayak stres. Padahal sholat menghilangkan stres. Ini stres. Menderita. Dan cirinya apa? Mengulur-ulur waktu sholat. Tapi lucunya disiplin melihat jam sholat. Oh masih setengah satu. Juhur bang. Oh masih jam satu. Oh setengah dua. Oh masih jam dua. Oh masih setengah tiga. Oh jam tiga. Dia tanya sama temannya, asar jam berapa? Jadi bukan untuk sholat asar, tapi sholat zuhur. Nanti asar waktu mau maghrib. Alangkah menderitanya orang ini. Sholat itu membuat dia menderita. Maka jangan diharapkan ini membawa perubahan dalam hidupnya. Tapi kalau orang beriman, ju'ilat quratu aini fis sholat. Rasulullah SAW kalau mendengar azan Bilal, senang. Hari ini ya umat, ya aku bahagia. Begitu Bilal berdiri, artinya Rasul sudah duduk duluan bang ya. Ya Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Puaskan, makanya Rasul menikmati suasana azan. Allahu Akbar walillahilham. Nikmat ya, kalau perlu semua televisi bukan hanya azan maghrib. Zuhur juga, ya. Azan zuhur, tulis. Kalau perlu ada prolog ceramahnya 7 menit. 5 menit sebelumnya tentang keutamaan sholat berjamaah. Tentang keutamaan sholat khusyuk. Nanti asar azan lagi. Coba kalau semua televisi. Mengingatkan. Ingatkan negeri ini. Negeri ini sudah mengalami krisis berkah luar biasa negeri ini. Banyak umat Islamnya tapi banyak maksiatnya. Banyak masjidnya tapi sedikit jamaahnya. Allahu Akbar walillahilham. Tapi bahagia kita bang. Subuh ternyata banyak jamaah bang. Ini orang-orang soleh semua ini. Allahu Akbar. InsyaAllah Allahu Akbar walillahilham. Dan insyaAllah zikir kita bulan depan tanggal 26 Jumadil Awal atau 7 April Ahad. Ya, 7 April 26 Jumadil Awal Ahad mulai jam 7 di Masjid Az-Zikra Sentul. Tadi syukur nikmat ketika doa selesai sholat. Jadi saat sholat mustajab, selesai sholat sangat mustajab. Doa bang, jadi selesai sholat subuh di Masjid Az-Zikra doa. Ya Allah berkahi masjid kami, indahkan masjid kami. Subhanallah. Datang hamba Allah, beliin karpet masjid. 700 lebih, 700 juta lebih. Sekarang karpet Masjid Az-Zikra sudah 5 cm tebalnya. Doa lagi, ya Allah, indahkan masjid ini. Subhanallah. Sekarang masjidnya pakai jati dari Jepara. Itu 2 miliar lebih itu. Alhamdulillah. Indah sekali, ya Allah. Doa lagi, ya Allah, perbaiki sound sistemnya, ya Allah. Sekarang coba datang masjid. Produk dari luar langsung dipasang. Indah sekali. Doa lagi, ya Allah. Lengkapi kami dengan mobil dakwah. Allahu Akbar. Ngirim mobil kijang. Seorang hamba Allah. Mobil Avanza masuk lagi. Mobil Elf masuk lagi. Dan insya Allah minggu ini mobil jenazah. Alhamdulillah. Ada yang gak? Ustaz, mobil jenazahnya ada gak? Belum. Saya kirim minggu ini Ustaz. Allahu Akbar. Lah sedih lagi. Jalannya masih belum bagus. Doa lagi. Alhamdulillah. Sudah 2 hari ini di aspal super hot mix. Nah insya Allah hari ini terakhir aspalnya. Alhamdulillah. Tuh. Makanya benar kata beliau. Warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih, warzuk nih. Minta rezeki kepada ajaib itu. Ajaib itu. Allah beri rezeki itu. Nah doa usahakan selesai sholat. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayu duain asma. Doa itu kapan amat sangat didengar oleh Allah? Doa itu kapan amat sangat didengar oleh Allah? Allah dengar semua doa. Tapi ada waktu doa yang sangat didengar oleh Allah. Ini rahasianya. Bu, ini rahasianya. Tolong jangan bilang-bilang sama yang lain, Bu ya. Ini rahasianya. Rasulullah SAW menjawab, Jawfal lail wa kulla duburi waqti shalah. Yaitu doa di penghujung malam. Ya, berdoa tuh. Kemudian setiap selesai sholat fardu, jangan buru-buru. Doa. Warzukni, warzukni, warzukni, warzukni. Wa'afini. Afini itu bukan hanya sehat. Tapi sehat yang bermanfaat. Kalau sehat saja, sehatan. Aswikni, sehatkan aku. Tapi ini afini. Afiatkan aku, sehat yang bermanfaat. Kita kalau sehat bisa ibadah, sholat malam, nikmat. Sehat kita bisa ke masjid. Sehat bisa hadiri halaqah ilmu. Halaqah zikir. Allahu Akbar. Sehat kita bisa mencari rezeki yang halal. Sehat kita bisa membahagiakan keluarga kita. Suami yang sehat bisa membahagiakan istrinya. Istri yang sehat bisa membahagiakan suaminya. Makanya kalau sholat itu khusyuk, mesra. Mesra rumah tangga, tahajud berjamaah sama istri. Ya bang ya? Dianjurkan. Bo. Tahajud bareng sama suami. Bapak bangunkan istri. Kalau belum bangun juga, apa kata Rasulullah SAW? Wadu alma fi wajiha. Aku bangga suami yang mercikan air ke muka istrinya. Bangun istriku, sayangku, bidadariku. Usapkan matanya dengan air. Belum bangun juga, tolong bapak ambil ember. Terjadilah pertempuran tengah malam. Nikmat. Nah, kalau selesai sholat, berdoa. Ya Allah, jadikan kami suami imam teladan. Istri mengaminkan. Aminnya seorang istri untuk suami mustajab. Ya Allah, jadikan istri hamba bidadari yang saleha. Suami pun mengaminkan. Amin. Apa enggak kabul? Selesai itu bersalaman, saling cium. Tangan suami dicium. Kemudian suami mencium kening istrinya. Ding-ding tak ding-ding. Ding-ding tak ding-ding. Mesranya coba. Enggak ada keributan kalau sudah begitu. Ya, Bu. Bu. Kalau sering mencium suami, suami sering mencium istri, insyaallah enggak ada piring terbang. Enggak ada panci yang tumpah. Tolong dipraktekkan. Suami mau berangkat, cium. Pulang, cium. Mau makan, selesai makan. Mau tidur, bangun tidur. Lagi di dapur, lagi di mobil. Insya Allah tidak ada piring yang terbang. kepada kita kenikmatan menikmati hidangan hidayah Allah. Ya Bang ya, enggak semua orang Bang menikmati itu. Ada orang nikmatnya maksiat. Kita nikmatnya ibadah, nikmatnya tahajud, nikmatnya tadabur Quran. Nikmatnya salat duha, nikmatnya sedekah, nikmatnya duduk di majelis ilmu, nikmatnya berjamaah di masjid. Allahu Akbar, kita mohon kenikmatannya Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Rabbana la tughil qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Rabb kami, tolonglah kami senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan senantiasa beribadah terbaik kepada-Mu. Salatnya terbaik di masjid, berjamaah tepat waktu dan khusyuk. Lanjutkan Bang. Iya. Jadi kalau sudah salat menjadi senjata, maka hidup kita akan terasa mudah. Tadi ayat yang kita baca surat ke 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a idza masaw syarru jazu'a wa idza masaw al-khairu manu'a illal musallin alladziina hum 'ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia, kata Allah, diciptakan dalam keadaan penuh banyak masalah. Berkeluh kesah selalu dia. Jadi, apabila ditimpa kesulitan, apabila ditimpa permasalahan yang berat, dia apa namanya? Dia berputus asa. Dia berkeluh kesah. Apabila diberikan kenikmatan, wa idza masal khairu manua, dia menjadi bakhil. Masalah juga. Jadi masalah, ada masalah, enggak ada pun masalah, itulah. Kalau enggak ada masalahnya dia menjadi susah, kalau ada masalah juga bingung gimana cara nyimpannya, gimana cara menghabiskannya, gimana bikin, pusing juga. Banyak uang pusing, enggak ada uang pusing. Gitu loh. Jadi begitu. Bujangan pusing, punya istri pusing. Itu bagi orang-orang yang memang kebanyakan manusia begitu. Begitu. Ya illal musallin, kecuali orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang salatnya selalu terus-menerus istiqamah dan juga dijaga dengan penuh kekhusyuan. Nah, jadi kalau orang yang salatnya khusyuk itu tidak akan masuk begini. Enggak ada hatinya tenang, kalaupun ada pun akan tenang. Kenapa? Ketika tidak ada, dia selalu minta kepada Allah dengan sholatnya. Ketika banyak pun nikmat, dia ungkapkan syukur dengan sholatnya. Akhirnya nikmat akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum lazidannakum, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Indah sekali. Makanya Bang, yang dibaca selalu dalam sholat 17 rakaat membaca Al-Fatihah, dan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kaya alhamdulillahi rabbil alamin. Yang miskin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sehat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sakit alhamdulillahi rabbil alamin. Curhatnya beda-beda curhatnya. Ya, yang Bang, kaya curhatnya dapat rezeki banyak alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, telah diberi kehidupan. Allahu Akbar. Nikmat sholat. Bahkan sholat mayit. Yang meninggal keluarga kita, orang tua kita. Kita sholat mayit. Anak imam baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa nyolatkan bapak aku. Iya. Bini-bini meninggal. Itu yang baca ya. Ah, baik. Suami meninggal. Alhamdulillah. Semua itu Bang. Tuh kan. Jadi gak ada masalah bagi orang beriman. Masalah kalau kita belum khusyuk dalam sholat. Ini kalau masalah duit aja gelisah kita. Masalah duniawi kita gelisah. Tapi kalau sudah masalah sholat gak khusyuk, kita gak peduli. Padahal pedulilah. Ini yang kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Yang ditanya di akhirat tadi sholat. Yang lain belum ditanya, sholat dulu ditanya. Allahu Akbar walillahil. Pentingnya kita ngaji sholat khusyuk ini. Makanya Arifin senang minta waktu beliau, tolonglah bang, beri kesempatan, ajarkan kami, bimbing kami. Panjangkan umur beliau, ya Allah. Allahu Akbar. Lanjutkan bang. Ya. Jadi kalau sudah sholat jadi senjata seperti ini, banyak nikmat bersyukur dengan sholat. Banyak masalah pun diminta dengan sholat, tetap khusyuk. Kalau banyak masalah khusyuknya karena banyak mintanya. Kalau banyak nikmat khusyuknya karena banyak memujinya. Akhirnya apa? Kalau orang banyak nikmat akan terus ditambah nikmatnya. Akan membawa, yang namanya ditambah nikmat itu bisa berkahnya. Bukan hanya jumlahnya tapi berkahnya. Umur bisa ditambah berkahnya. Rezeki baik jumlah maupun berkahnya, semuanya berkah. Akhirnya yang namanya berkah itu banyak nikmat tapi hatinya tenang. Begitu juga kalau banyak masalah pun. Allah. Dia akan minta dengan sholat, sholat itu akan bikin dia tenang. Dan Allah akan mudahkan semuanya. Jadi banyak dapat nikmat pun alhamdulillah, diucapkan, disyukurkan dalam bentuk sholat yang lebih banyak dan khusyuk. Dan banyak masalah pun, alhamdulillah, diminta juga. Akhirnya hidup akan tenang. Apapun kondisi kita, pasti akan tenang. Makanya Allah mengatakan, illal musallin. Itulah bedanya orang yang sholat. Tapi orang yang sholatnya gak betul, apa? Ada mas... Enggak ada dia masalah, ada pun tetap masalah. Bujangan masalah, punya istri masalah. Jelek masalah, cantik masalah. Yang paling banyak masalah itu bujangan, bang. Bujangan. Susah tidur ngeliat cecak kawin. Ya, jadi Allahu Akbar. Menjabat, tidak menjabat, susah menjabat, susah juga. Siapa bilang pejabat-pejabat yang sedang sekarang menjabat dia menjadi senang? Belum tentu. Senang iya, tapi tenang belum tentu, kecuali orang-orang yang sholatnya benar, orang sholatnya khusyuk. Allah. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, tetap akan nikmat hidupnya. Insya. Jadi para pemirsa, ibu-ibu, bapak sekalian, rahimakumullah, kalau mau hidupnya nikmat apapun kondisi kita, mari kita mulai latihan dalam sholat yang khusyuk. Banyak dapat nikmat, ungkapkan dengan sholat yang khusyuk. Sedikit nikmat, banyak masalah pun, minta dengan sholat. Insya Allah hidup sedikit seperti ini akan terasa nikmatnya. Allahu Akbar walillahirham. Tadi beliau menyebut barokah, bertambah kebaikan. Makin banyak rezekinya, makin dermawan dia. Makin tinggi jabatannya, makin amanah dia. Makin alim dia, makin takut pada Allah. Makin populer dia, makin terkenal dia, makin rendah hati dan teladan bagi umatnya. Dia tidak gr karena nikmat Allah, tidak ujub bangga diri karena dia tahu hidup ini sesaat. Semuanya alat untuk mencapai tujuan keridhaan Allah jalla jalaluh. Karena itulah orang beriman menikmati salat, karena salat waktu berhadapan dengan Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah menatap, Allah memperhatikan, Allah mendengar hambanya yang salat saat berdiri, saat ruku, i'tidal sujud sampai salam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah perbaiki salat kita hingga kita meraih kekhusyuan dalam salat. Allah berkahi negeri kita. Allah berkahi seluruh umat Islam. Terima kasih Ustaz Sambo Fillah. Terima kasih semua keluarga besar jamaah MNC TV yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah. Banyak bicara, maafkan Arifin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.